الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهور. Demikian juga keutamaan bulan Ramadhan di atas seluruh bulan-bulan. Wa tafdilu ashrihil akhir ala sa'iril layali, dan keutamaan 10 malam terakhir dari semua malam-malam yang ada. Wa tafdilu lailatul qadr ala alfi syahr, dan keutamaan lailatul qadr di atas 1000 bulan. Fa'ikulta ayul asyaraini afdal asyradil hijjah awil asyrul akhir min ramadhan wa ayul laylataini afdal laylatul qadr awil laylatul isra. Kalau engkau bertanya ayul asyaraini afdal, dimana dua, dimana diantara dua yang sepuluh ini, dua yang sepuluh ini maksudnya 10 Dzulhijjah dengan 10 terakhir bulan Ramadhan. Kita kemarin telah lewati 10 Dzulhijjah, yakni dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal Dzulhijjah. Diadakah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan-amalan yang dilakukan di luar 10 ini yang lebih hebat daripada perlakuannya di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah sekarang, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah atau 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih utama? Baik, pertanyaan kedua, wa ayyul lailataini afdal? Malam dua malam yang mana yang lebih utama? Baik, Lailatul Qadr atau Lailatul Isra? Qultu amma su'alul awwal, aku katakan adapun pertanyaan pertama mana yang lebih utama, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah barakallahu fikum atau 10 hari di akhir Ramadan. Baik, mana yang lebih utama? Fasawabu fiha yuqal layali al-ashr al-akhir min Ramadan afdalu min layali ashr Dzulhijjah. Maka jawabannya malam-malam di 10 terakhir Ramadan itu lebih utama daripada malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Tidak bisa dimutlakkan, mutlak ini, tidak bisa. Barakallahu fikum. Kita ulangi. Malam-malam 10 terakhir Ramadan lebih mulia daripada malam-malam 10 awal Dzulhijjah. Wa ayyamu asyri Dzulhijjah afdal min ayyam asyr Ramadan. Dan 10 hari, ini cerita hari, tadi malam, 10 hari siang harinya Dzulhijjah lebih utama daripada 10 hari di hari apa? 10 terakhir Ramadan. Paham? Kalau malam di Ramadan yang unggul. Barakallahu fikum, 10 terakhirnya. Kalau siang, maka 10 hari awal Dzulhijjah yang lebih unggul. Baik. Wa bihadzal at-tafsil yazulul ishtibah. Dengan rincian ini akan hilang kesamaran. Tidak bisa dikatakan 10 hari terakhir Ramadan mutlak. Tidak juga bisa dikatakan 10 awal bulan Dzulhijjah secara mutlak. Tapi kita katakan malam-malam 10 terakhir Ramadan lebih utama ketimbang malam 10 hari Dzulhijjah di awalnya. Demikian juga kita katakan hari-hari 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih utama daripada hari-hari 10 terakhir Ramadan. Baik. ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فضلت باعتبار ليلة القدر wahia minal layali. Dan lebih ditunjukkan lagi bahwa anna laylatul ashr, bahwa 10 terakhir di bulan Ramadhan itu lebih diunggulkan karena adanya Lailatul Qadri di malam-malam itu. 10 terakhir Ramadhan. Wa ashadul hijjah, adapun 10 hari Idul Hijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dimuliakan, diunggulkan hari-harinya bi'tibari ayyamihi, fihi yaumun nahr wa yaumu arafah wa yaumut tarwiyah. Kenapa? Karena di hari-hari itu tanggal berapa? Tanggal 8, 9, 10 Idul Hijjah. Baik. Yaumut Tarwiyah tanggal 8, Yaumut Arafah tanggal 9, Yaumun Nahar tanggal 10 Dhul Hijjah. Barakallahu alaikum. Masing-masing, karena perlakuan ini dilakukan di malam hari keutamaannya, dan perlakuan ini barakallahu alaikum dilakukan di siang hari keutamaannya. Wa masu'alu tsani, jadi paham insyaallah. Tapi mana yang lebih utama? 10 terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Wa masal tsani, adapun pertanyaan yang kedua, faqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah an rajulin qala Lailatul Isra'i afdalu min Lailatul Qadr. Baik. Ditanya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang ni qala sa'ala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala an rajulin qala, tentang seseorang yang berkata, berpendapat. Syekhul Islam ditanya ini bagaimana tentang jawaban seorang yang ditanya mana yang lebih utama, malam Lailatul Isra atau malam Lailatul Qadar. Wa qala akhar bal Lailatul Qadri afdal. Sebagian lagi berkata bahwa malam Lailatul Qadri lebih afdal. Ayyuma al-musib, mana yang lebih utama? Ada yang mengatakan Lailatul Isra lebih utama, ada yang mengatakan Lailatul Qadri lebih utama. Wa qatayb, fayyuma al-musib, mana yang benar? Fa'ajaba, maka dijawab oleh Syekhul Islam Taimiyah, alhamdulillah ammal qailu bi anna Lailatul Isra afdal min Lailatul Qadr. Adapun orang yang berpendapat bahwa malam Isra Mi'raj itu lebih utama daripada Lailatul Qadr, fain arada bihi an takuna al-lailata allati usriya biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadha'iruha min kulli 'amin afdal li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadr, bihaitsu yakunu qiyamuha wa du'a'u fiha afdal minhu fi Lailatul Qadr. Ada batil. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa malam Lailatul Isra afdal daripada Lailatul Qadr, fain arada bihi, kalau yang dia maksud di sini afdalnya adalah bahwa malam Lailatul Isra, taib, yang di malam itu diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih utama dari malam-malam yang lainnya sepanjang tahun untuk Muhammad, taib, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min Lailatul Qadr, daripada malam Lailatul Qadr, bihaitsu, dari sisi yakunu qiyamuha wa du'a fiha afdal min Lailatul Qadr, dari sisi bahwa melakukan salat malam di malam Lailatul Isra dan doa di malam Lailatul Isra itu lebih afdal daripada Lailatul Qadr, fahada batil. Kalau penggulannya dari sisi sini, maka pendapat ini batil, keliru. Lam yakulhu ahadu minal muslimin, tidak pernah diucapkan dan dijadikan pendapat oleh seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Wa huwa ma'lumul fasadi bil ittirad min dinil Islam, dan ini perkara yang sangat-sangat apa? Sangat-sangat maklum rusaknya di dalam agama Islam ini. Hada idza kanat Lailatul Isra tu'rafu 'ainuha. Ini kalau malam Lailatul Isra itu betul-betul diketahui kapan malam Lailatul Isra itu. Fa kaifa wa lam yakum dalilun ma'lumun ala syahriha. Terus bagaimana lagi? Sementara yang namanya malam Lailatul Isra kita tidak tahu di bulan kapan. Baik. Wala ashri wala ala ashrihi wala ala ainihi balil qawlu fi dalika al-munqati'atu mukhtalifatun laysa biha ma yuqta'u bihi wala ala ushriha. Baik. kita tidak tahu di bulan kapan, bagaimana, deh, pasnya, tanggal berapa. Bal al-qawlu fi dalika munqati'atun mukhtalifatun. Bahkan pendapat-pendapat tentang kapan malam Lailatul Isra itu terputus, berselisih orang padanya. Ma yuqta'u bihi, tidak ada satu yang bisa memastikannya kapan itu. Wala syuri al-muslimina takhsisu al-laylata allati yudhannu annaha lailatul isra biqiyamin wala ghairihi. Dan juga seandainya pun kita tahu, tidak disyariatkan bagi kaum muslimin mengkhususkan malam Lailatul Isra, barakallahu fikum, untuk dijadikan malam melakukan ibadah. Dan malam melakukan salat atau yang lainnya. La. Bikhilafi Lailatul Qadar. Berbeda dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah sabit dari beliau dalam Sahihain, beliau mengatakan, "Taharraw Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadhan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari di terakhir Ramadhan." Baik. Wa bi sahihain anhu annahu qala man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berdiri tegak melakukan salat malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena dibangun di atas keimanan dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni untuknya dosa-dosa yang telah lewat. وقد اخبر سبحانه انها خير من الف شهر. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Wa annahu unzila fiha al-Qur'an, dan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan padanya Al-Qur'an. وإذا أراد أن الليلة المعينة التي أسري بها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له من غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح. طيب. Satu sisi tadi, kalau itu yang inginkan, keutamaan dalam masalah ibadah pada malam Isra, maka itu sangat bertentangan dengan dalil yang ada. Tentunya kalau masalah ibadah di malam itu, tentunya Lailatul Qadar lebih unggul karena dalilnya sangat kuat. Wa in arada al-lailatal muayyanah, kalau yang mereka inginkan, yang berpendapat bahwa malam Lailatul Isra itu lebih utama daripada malam Lailatul Qadar, kalau yang dia inginkan itu adalah malam muayyanah, malam yang beliau betul-betul, barakallahu fikum, melakukan perjalanan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam itu maksudnya, bukan malam-malam yang lainnya. Kalau malam Lailatul Qadar kan setiap malam, begitu Pak, setiap tahun mesti ada, berulang. Malam Isra itu cuma satu kali, barakallahu fikum. Baik, cuma malam diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang dia inginkan, allati usriya fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam Isra itu yang betul-betul beliau diperjalankan di malam itu, wa hasalallahu fiha ma lam yahsul lahu min ghairiha, dan terjadi diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu, di mana tidak diberikan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di selain malam itu. Mingguari ayushra taksisuha biqiyamin wala ibadah, tanpa diharuskan, dihususkan untuk melakukan di malam itu ibadah dan yang lainnya. Pada sahih. Kalau dari sisi sini, maka pendapat ini betul. Walaysa idha u'tiyallahu nabiyya a'atallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fadilatum fi makanin au zamanin yajib ayakuna dalika zaman wal makan afdal min jami'il amkinati wal azminah. Walaysa idha a'atallahu nabiyahu, dan tidaklah mesti, dan tidak harus, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya satu keutamaan di tempat tertentu atau di waktu tertentu, yajib an yakuna dzalika zaman, mengharuskan kita untuk meyakini bahwa waktu itu dan tempat itu lebih utama dari semua tempat dan di semua waktu. Artinya, malam Lailatul Qadar memang utama. Afwan, malam Lailatul Isra, malam utama, barakallahu fikum. Tapi tidak bisa berulang karena barakallahu fikum, tidak bisa diulang-ulang karena ya keutamaan itu, perjalanan itu bukan karena pas bercocoknya dengan waktu itu. Wahai jika kudirannya hukama dalil ala anna in'am Allah Taala ala nabihi lailatul Isra'i kana azama min in'amihi alaihi bi inzal Qur'an lailatul Qadar. Ini kalau dianggap bahwa malam Lailatul Qadar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya di malam Lailatul Isra itu lebih besar daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini berupa diturunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Ini seandainya kita mengetahui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada nabinya di malam Isra itu lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada nabinya dengan diturunkannya apa? Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Taib. Wa ghairu dzalika minan ni'am allati an'ama 'alaiha biha. Taib. Dan yang lainnya dari apa-apa yang Allah berikan taib kepada nabinya. Wal kalamu fi mithli hadza yahtaju ila ilmin bi haqa'iqil umur. Dan membicarakan masalah ini kita butuh taib terhadap ilmu tentang hakikat perkara ini. Wa maqadirun ni'am allati la tu'rafu illa bi wahy. Dan kadar nikmat itu tidak akan bisa kita ketahui kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la yajuzu li ahadin an yatakallama biha bila ilm, dan tidak ada seorang pun boleh berbicara dalam masalah ini tanpa dasar ilmu. Wa la yu'rafu an ahadin minal muslimin annahu ja'ala lailatul isra fadilatan ala ghairiha, dan kita tidak mengetahui seorang pun di antara kaum muslimin menjadikan malam Isra itu lebih utama daripada yang lainnya. Enggak ada. La siyaman ala Lailatul Qadar, apalagi kalau mau dibanding dengan malam Lailatul Qadar. Tidak ada keutamaan malam Isra barakallahu fikum taib di hari-hari yang lainnya. Keutamannya hanya pada saat beliau diisrakan itu barakallahu fikum. Dan keutamannya tidak berulang. Beda dengan apa? Malam Lailatul Qadar yang berulang setiap tahun di setiap Ramadan. Taib. La siyama ala Lailatul Qadar wa la kana sahabatu wa tabi'una lahum ihsanin yaqsiduna takhsis Lailatul Isra bi amrin minal umur. Juga kita ketahui bahwa para sahabat demikian wa tabi'un, tidak ada seorang pun di antara mereka menghususkan malam Isra Mi'raj untuk perkara-perkara tertentu, tidak dengan doa, tidak dengan ibadat, sama seperti hari malam-malam yang lainnya. Tidak ada keistimewaannya. Walayat kurunaha, dan mereka tidak tahu. Oleh hada la yurafu ayyi laylatin kanat. Oleh karena itu memang tidak diketahui malam apa itu malam Isra Mi'raj, bulan kapan. Barakallahu fikum. Wa in kana Isra min a'zami fadailihi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita yakin bahwa malam Isra Mi'raj itu adalah malam yang sangat utama untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa ma hadha falam yushra' takhsisu dhalika az-zaman wa la dhalika al-makan bi'ibadatin syar'iyyah. Bersamaan dengan itu tidak disyariatkan untuk mengkhususkan malam itu atau tempat itu untuk melakukan ibadah. Bal gharu Hira alladhi ibtuli'a fihi binuzulil wahyi. Bahkan gua Hira yang merupakan awal pertama kali diturunkan padanya Al-Qur'an, merupakan cikal bakal barakallahu fikum munculnya seorang nabi di tempat itu. Wa kana yataharrahu qabla nubuwati, bahkan beliau alaihi salatu wassalam senantiasa bolak-balik di Wahira tahannus qabla nubuwah, sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Lam yaqsidhu huwa wala ahadun min ashabati ba'da nubuwati muddata maqamihi bi Makkah. Tidak ada ternyata seorang pun di antara para sahabat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diangkatnya beliau menjadi nabi untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual tertentu bahasa sekarang, di dalam gua Hira. Tidak ada. Tidak ada keutamaannya barakallahu fikum untuk kita melakukan ibadah-ibadah tertentu padanya. Wala khassal yawma alladhi unzila fihi alwahyu bi'ibadatin wala ghairiha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan malam hari-hari yang diturunkan padanya wahyu untuk melakukan ibadah-ibadah dan yang lainnya. Baik. Wala khassal makan alladhi ibtala fihi bilwahyi wala az-zaman bi syai'. Demikian juga kalau Allah tidak mengkhususkan, ya kita tidak perlu khususkan. Walaupun Gua Hira adalah tempat awal pertama kali diturunkannya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala khassal makan alladhi ibtuliya fihi bilwahyi. Allah tidak mengkhususkan tempat yang dimulai pertama kali diturunkan padanya wahyu, demikian juga waktu. Wa man khassal amkinata wal azminata min indihi bi'ibadatin li ajli hadha aw amthali kana min jinsi ahli alkitab alladhina ja'alu zaman ahwal masih mawasim wa ibadati yaumi milad wa yaumil ta'mid wa ghairi dhalika min ahwalihi. Maka barang siapa yang mengkhususkan tempat-tempat, mengkhususkan waktu-waktu dari dirinya sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini. Siapa yang mengkhususkan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu untuk dia melakukan ibadah dari dirinya sendiri, li ajli hadza wa amsali, karena sebab ini terjadi di tempat ini demikian-demikian, terjadi di waktu ini demikian-demikian, kemudian dia mengulanginya, kana min jinsi ahli kitab, maka dia sejenis dan semisal dengan ahli kitab, alladzina ja'alu zaman ahwal masih mawasim wa ibadat, yang mereka menjadikan perjalanan hidupnya al-masih sebagai apa? Sebagai musim dan ibadah-ibadah. Di tanggal sekian al-masih demikian, bikin apa? Dibikin hari raya. Hari raya apa begitu? Taib. Kayomil milad, hari kelahirannya. Taib. Jadi perayaan hari kelahiran itu bukan dari Islam, dari orang Nasrani. Barakallahu fikum. Perayaan milad, perayaan ulang tahun. Taib. Kalau milad itu ulang tahun Nabi. Barakallahu fikum. Cuma mereka bikin bahasa Arabnya Maulid Nabi. Sebenarnya ulang tahun orang-orang juga. Taib, Maulid fulan begitu. Maulid hari lahirnya, hari jadi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Dalam Islam tidak ada perayaan hari lahir, tidak ada. Barakallahu fikum. Hari ulang tahun, tidak ada. Hari ulang tahun kelahiran. Mulai dari umur 1 tahun sampai kakek-kakek. Perayaan ulang tahun ke-60. Sudah ada gigi. Lalu kata Allah bila ini perbuatannya orang-orang Nasara, barakallahu fikum. Kebiasaannya orang-orang Nasrani. Wa yaumit ta'mid, enggak tahu hari apa dimaksud ta'mid ini. Wa ghairi dhalika min ahwalihi, dan yang lainnya dari keadaan-keadaan Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang mereka jadikan hari raya. Wa qad ra'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'atan yatabadaruna makanan yusalluna fihi. Suatu saat Umar melakukan perjalanan haji. Di satu tempat beliau terheran-heran kenapa orang berlomba-lomba mendatangi satu tempat untuk melakukan sholat padanya. Pokoknya mahal. Ini perbuatannya tidak dikenali oleh para sahabat. Kenapa ya? Ada apa ini? Kenapa ramai-ramai? Qalu makanu shalla fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan melapor, "Ya Amirul Mukminin, dulunya di situ Rasulullah pernah melakukan sholat," maka mereka pun berlomba-lomba sholat di tempat itu. Faqala turiduna an tattakhidhu athara anbiya'ikum masajida? Maukah kalian menjadikan bekas-bekas nabi kalian sebagai tempat sujud, yakni tempat ibadah, masjid? Inna ma halaka man kana qablakum bihadha. Binasanya umat-umat terdahulu karena ini. Faman adrakathu fihi as-salatu falyusalli wa illa falyamdhi. Maka siapa di antara kalian berada di satu tempat dan waktu salat tiba, silakan salat di tempat itu. Kalau belum ya silakan jalan terus. Jangan kira oh di sini pernah Rasulullah SAW mengangkat, singgah semuanya, salat di situ, kemudian melanjutkan perjalanan. Nah. Rasul pun waktu itu barakallahu fikum salat ittifaqan. Pas kebetulan lewat situ masuk waktu salat, beliau salat di situ. Bukan karena keutamaan salat di tempat itu kemudian beliau salat, bukan. Kecuali tempat-tempat yang ada nas tentang keutamaannya. Seperti salat di Raudhah saja. Salat belakang makam Ibrahim. Barakallahu fikum. Tempat-tempat yang ditetapkan nasnya atau waktu-waktu yang ada nasnya itu yang kita lakukan padanya ibadah. Adapun karena Rasulullah SAW pernah salat di tempat itu, ya sama tempat-tempat yang lainnya barakallahu fikum. Sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Pas kebetulan beliau lewat di tempat itu, kemudian barakallahu fikum waktu salat tiba, beliau pun salat di situ. Kecuali kalau ada nas yang menunjukkan tentang keutamaan tempat itu, maka boleh kita mengutamakan tempat itu karena nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Umar mengatakan faman adrakathu fihi as-salat falyusalli. Siapapun di antara kalian melakukan salat berada satu tempat, kalau di tempat itu pas kebetulan di situ Rasulullah SAW pernah melakukan salat dan pas waktu-waktu salat di situ, ya silakan salat di situ. Kalau belum, maka kenapa harus apa? Kenapa harus turun untuk melakukan sholat? Silakan jalan. Bahkan di riwayat yang lain, barakallahu fikum, Umar memerintahkan untuk memotong pohon yang orang-orang berlomba-lomba melakukan sholat di bawah pohon yang dulunya Rasulullah SAW membaiat para sahabat. Kata Umar, potong itu pohon. Tidak ada keutamaan sholat situ. Seperti ini pula yang dilakukan oleh jamaah haji. Ketika mereka haji atau umroh. Naik ke apa? Jabal Rahmah. Tugu putih di situ. Mau apa? Tidak ada dalil keutamaannya naik di situ. Lala. Asal anda tabarru. Pas ukup di Arafah. Bukan dia berdoa kepada Allah Taala mendaki gunung, dia justru. Mapala mungkin. Tabarakallahu fikum. Kemudian bukan cuma sekedar naik di tempat itu, perlakuan dungu yang mereka lakukan. Banyak titip foto, titip doi, kalau dia selip sana, selip sini, di bebatuan-bebatuan itu. Baik. Ada yang disuruh panggil, ada yang disuruh orang dungu, barakallahu fikum. Kalau naik haji, panggil-panggil kita ke sana. Tapi akhirnya dia sampai di sana, di atas jabal. Fulan, pergi sini naik haji kau. Ini sama orang gila. Baik. Nggak betul begini. Allah telepon, kita soal ada di Jabal Rahmah ini. Pidaftar memang sekarang ngana, konstor ngape doi, begitu. Jangan dengan dukungnya, sini, paling wakil di sana. Tidak tahu arahnya di mana, pokoknya di sini kau. Ini perlakuan dungu. Memperhatikan orang-orang dengan keanehannya terlalu banyak, barakallahu fikum. Ini karena kedunguan, barangkali kurangnya ilmu yang mengantarkan mereka bertingkah. Tidak tahu, tidak ada dasarnya sama sekali. Banyak sekali foto-foto di sana, tulisan-tulisan, apalah duitlah disisip sana, disisip sini. Ya subhanallah. Paman Adertep, وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وليلة القدر بالنسبة إلى الأمة أفضل من ليلة الإسراء. فهذه الليلة في حق الأمة أفضل لهم وليلة الإسراء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل له. وقد قال بعض الناس, sebagian orang mengatakan bahwa malam Isra Mi'raj itu pada hak Nabi صلى الله عليه وسلم lebih utama daripada malam ليلة القدر. Walailatul Qadri bin nisbati ilal ummah, adapun malam Lailatul Qadri untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih utama daripada malam Isra. Fa hadhihi al-laila fi haqqil ummati afdalu lahum, maka malam Lailatul Qadri ini untuk umat ini lebih utama bagi mereka. Dengan nas barakallahu, walailatul Isra fi haqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalu lahu. Pengkil apa yuma abdal yaumul jumati wa yaumu arafah. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih utama? Hari Jumat atau hari Arafah? Hari Jumat berulang setiap pekannya, hari Arafah berulang setiap tahunnya. Faqad rawa Ibnu Hibban fi sahihihi an hadith min hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatlu asy-syams wa la taghrubu ala yaumin afdalu min yaumil jumat. Tidak terbenam dan terbit matahari untuk suatu hari yang lebih utama dari hari Jumat. Artinya hari Jumat adalah hari yang paling utama di antara semua hari-hari. Wa bi hadzal hadits Aus bin Aus. Ada pula hadis Aus bin Aus, qala khairu yawmin tala'at 'alaihi syamsu yawmul jum'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Qila qad dhahaba ba'du ulama ila tafdhili yawmil jum'ati 'ala yawmi Arafah. Dikatakan ada sebagian ulama mengatakan bahwa hari Jumat lebih utama daripada hari Arafah. Muhtajam bi hadzal hadis, berdalil dengan hadis ini. Wa haqal qadhi Abu Ya'la riwayatan an Ahmad anna lailatul jum'ati afdal min lailatul qadr. Ada yang mengatakan bahwa malam Jumat lebih utama daripada malam lailatul qadr, wa shawabu anna yawmul jum'ati afdalu ayyamil usbu. Maka jawaban yang sesungguhnya yang tepat adalah malam hari Jumat itu adalah hari yang paling utama setiap pekannya. Baik, wa yawmu Arafah yawmun nahr wa yawmun nahr afdalu ayyamil 'am. Begini cara pembagiannya supaya bisa kita memahaminya dengan baik. Hari Jumat adalah hari yang paling afdal di setiap pekannya, dan hari Arafah dan hari penyembelihan itu adalah hari yang paling utama sepanjang tahunnya. Wakadzalika Lailatul Qadr wa Lailatul Jumat, demikian juga malam Lailatul Qadr, malam Lailatul Jumat, wa lihada. Baik, malam Jumat kita katakan malam paling afdal dalam sepekannya, dalam setiap pekannya. Malam Lailatul Qadr adalah malam yang paling afdal di sepanjang tahunnya. Wa lihada kana liwaqfati al-jum'ati yawm Arafah maziyatun ala sair ayyam min wujuhin mutaaddidah. Oleh karena itu, ketika bercocokan Jumat itu pas hari Arafah, hari Jumat pas hari Arafah, maka pas bertepatannya waktu itu Jumat pas hari Arafah, maziyatun ala sair ayyam, mendapatkan keutamaan lebih dari semua hari-hari dari sisi yang sangat banyak. Pertama, ijtima'ul yawmaini alladhi huma afdal ayyam, berkumpulnya dua hari yang merupakan hari-hari termulia. Yang kedua, annahu al-yawma alladhi fihi sa'atun muhaqqaqatul ijabah, bahwa di hari itu adalah ada saat yang pasti dijawabnya semua permintaan. Wa aktsarul aqwali anna akhiru sa'atin ba'dal asr, dan uzun dari Jumat yang paling kuat pendapatnya dari sekian pendapat bahwa doa waktu yang diinginkan Rasulullah untuk diterimanya doa adalah akhir hari Jumat, yakni setelah salat asar. Wal mawqif kulluhum iddaka waqifun lid-du'a wa at-tadarru. Dan ketika pas cocok hari Jumat dengan hari Arafah, hari Arafah, hari itu sampai terbenamnya matahari semua orang dalam kondisi berdoa tadarru ila Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak bergeser dari tempat duduk kita dalam keadaan berdoa tadarru ila Allah Subhanahu wa taala di hari Arafah itu. Paham? Kalau pas bertepatan dengan hari Jumat, lebih ampuh lagi, barakallahu fikum, lebih mantap lagi. Baik. Asas yang ketiga, muwafaqatuhu liyaumin waqfati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencocokinya dengan hari pas wukufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada, pas hari Jumat hari wukufnya. Baik. Hari wukufnya pas hari Jumat. Ar-rabi yang keempat, anna fihi ijtima'ul khalaik min aqtaril ard lil khutbati wa salatil jum'ah. Fihi ijtima'ul khalaik, pada hari itu berkumpulnya seluruh manusia dari berbagai penjuru, min aqtaril ard, penjuru dunia, untuk khutbah dan salat Jumat. wa yuwafiqu dzalika ijtimau ahli Arafah yauma Arafah bima bi Arafah, mencocoki pada saat itu orang-orang yang di Arafah berkumpul di Arafah. Fa yahsul min ijtimai muslimina fi masajidihim wa mawqiti wa mawqifihim fi ad-du'a min ad-du'a wa tadarru' ma la yahsul fi yaumin siwahu. Maka orang-orang di kampung masing-masing semuanya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala tadarru', berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas juga hari itu orang-orang yang wukuf di Arafah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul keutamaan pada saat itu yang tidak terkumpul pada hari-hari yang lainnya. Yang kelima, anna yaumal jum'ati yaumu 'idin wa yaum 'arafatin yaumu 'idin di ahli Arafah. Adapun hari Jumat, kenapa dua hari seandainya terkumpul memiliki keutamaan besar? Ya karena ini yang kelima. Anna yaumal jumati yaumu id, karena hari Jumat adalah hari id. Orang bersih-bersih, orang pakai pakaian-pakaian bersih, indah, pakai wangian. Barakallahu fikum, untuk melakukan salat. Sama seperti hari raya, kita mandi dulu di rumah, kemudian memakai pakaian yang bagus, yang indah, bersih, rapi, kemudian memakai wangian, kemudian menuju musala melakukan salat id. Demikian juga hari Jumat. Ini untuk hari Jumat. Adapun orang-orang yang wukuf di Arafah termasuk id. Walidzalika kuriha liman bi Arafah shaumuhu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, siapa yang wukuf di Arafah makruh untuk dia melakukan puasa. Baik. Wa bin nisa'i wa bin nasa'i an Abi Hurairah taqala nahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah bi Arafah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang yang berada di Arafah untuk puasa Arafah. Wa bi isnadihi nadhar inna Mahdiya ibn Harb al-Abdi laysa bi ma'ruf. Tapi ini pun larangan untuk berpuasa di hari Arafah untuk orang yang ada di Arafah masih dipertanyakan karena dalilnya hadis ini isanadnya ada orang yang tidak ma'ruf. Walakin sabata bis sahih min hadits Ummil Fadl. Yang jadi pegangan di sini bahwa memang Rasulullah di hari Arafah itu beliau tidak puasa. Barakallahu fikum. Sesudah Ummul Fadl, hadis Ummul Fadl anna nasan tamaru indaha yaum Arafah fi yaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebisa Rasulullah. Pas di hari Arafah orang-orang berselisih pendapat tentang Rasulullah, apakah beliau puasa pas di Arafah itu atau tidak. Faqala ba'dhum huwa shaim, sebagian mengatakan oh Rasulullah puasa, sebagian mengatakan oh tidak puasa. Untuk membuktikan puasa atau tidak, akhirnya Ummul Fadl mengirim sesuatu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikirimkanlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam susu. Para salat lahi bi qadahi laban wa huwa waqimun ala ba'irhi bi Arab fa syaribahu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya, menunjukkan bahwa beliau tidak puasa. Sudah. Yani pertikaian, barakallahu fikum. Wa qad ikhtalafa fi hukmihi bi hikmati istihbabi fitri yaumi Arafah bi Arafah. Para ulama berselisih pendapat tentang hikmah kenapa justru di Arafah disunnahkan bagi orang yang di Arafah untuk tidak puasa, sementara orang yang di luar Arafah disunnahkan melakukan puasa. Qala ta'ifatun liyataqawwa 'ala ad-du'a. Sebagian ulama mengatakan kenapa tidak dianjurkan untuk berpuasa di hari Arafah agar supaya orang kuat dalam berdoa. Pak wa hadha huwa qaul al-Khiraqi wa ghairihi. Ini pendapatnya Imam al-Khiraqi dan yang lainnya. Wa qala ghairu minhum Syekh Islam Taimiyah al-hikmatu bi annahu 'atib 'idun li ahli Arafah fala yustahabbu shaumuhu. Syekh Islam Taimiyah rahimahullahu taala justru mengatakan bahwa hari Arafah itu hari raya, maka tidak disunnahkan untuk puasa padanya. Qala wa dalil 'alaihi al-hadits alladhi fi sunan anhu sallallahu annahu qala yawm Arafah wa yawmun nahr wa ayyamu mina 'iduna ahli al-Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kata Rasulullah yaum Arafah, hari Arafah tanggal 9, wa yaumun nahr dan hari tanggal 10. Baik, wa ayyamu Mina dan hari-hari Mina. Iduna ahlal Islam, hari raya idnya kita orang-orang Islam. Oleh karena itu takbiran yang semestinya kita lakukan di hari raya Idul Adha bukan nanti di malam tanggal 10. Paham? Dari tanggal 9 pagi kita mestinya sudah bertakbir. Paham sama? Dari tanggal 9-nya. Dari tanggal 9-nya. Ketika orang wukuf di Arafah, orang yang di luar Arafah bertakbir. Barakallahu fikum. Kita nanti malam Idnya baru bertakbiran. Padahal mestinya dari situ sudah takbiran orang. Yaumun nahr wa ayyamu mina iduna ahlal islam. Qala syekhuna wa innama yakunu yawmu arafah idan fi haqqi ahli arafah lijitimaihim fihi bi khilafi ahli al-amsar. Berkata syekh kami, siapa syekhnya? Syekh Islam Jami rahimahullah ta'ala. Wa innama yakunu yawmu arafah idan, kenapa hari arafah dikatakan id fi haqqi ahli arafah, untuk orang-orang yang ada di arafah? Kenapa? Lijitimaihim fihi, karena mereka berkumpul di arafah, berbeda dengan orang yang ada di kampung. Fa'innahum innama yitabi'una yawman nahar. Orang-orang kampung mereka berkumpul nanti pas di tanggal 10-nya ketika mereka melakukan sholat id di lapangan. Fakana huwa al-idu fi haqqihim. Wal maqsudu annahu idza ittabaqa yawmu arafah wa yawmul jumu'ah faqad ittabaqa idani ma'a. Maksud kita di sini bahwa kalau pas bercocokan antara hari Jumat dengan hari Arafah, berarti terkumpul dua hari raya. Oke, kita cukup sampai sini, barakallahu fikum. Sadis. Insyaallah, keutamaan atas terkumpulnya dua hari raya ini, hari Arafah dan hari Jumat. Ada sampai 10. Tayyibillahu subhanahu wa ta'ala, wa shallallahu alaihi wa sallam.